إيه؟ أما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Ada wa Dawa yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu perbedaan di antara ar-raja dengan al-ghurur. Itu orang yang tertipu ya oleh syaitan yang menjadikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai ajang untuk dia berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah dengan dalih Allah Maha Pengampun, rahmatnya Allah itu luas dan Allah akan mengampuni dosa saya dalam keadaan dia berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada bab selanjutnya, bainar raja wal amani, antara pengharapan dan angan-angan. Dua kalimat yang terkadang tidak bisa dibedakan. Ya, antara pengharapan dan angan-angan. Nah, harapan adalah sesuatu yang sifatnya adalah baik. Adapun angan-angan, ada sesuatu yang sifatnya adalah jelek dan ada sesuatu sifat yang itu sifatnya tercela. Namun di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa mimma yanbaghi ayya'lama anna man raja syai'an istalzama raja'u thalathata umurin. Dari hal yang perlu diketahui, seseorang ketika dia ada bentuk pengharapannya kepada sesuatu, maka melazimkan pengharapannya itu pada tiga perkara. Yang pertama, mahabbatun man yarjuh. Dia mencintai sesuatu yang diharapkan. Ya, seseorang misalnya dia mengharapkan surga. Maka surga yang dia harapkan tersebut tertanam pada diri dan hatinya kecintaan kepada surga tadi. Ya, nah ketika tertanam kecintaan dia untuk mendapatkan surga, maka ada hal yang kedua yang akan tertanam, khaufuhum min fawatihi. Rasa takut dan khawatirnya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Tapi kalau seandainya sesuatu, apabila seseorang dia menginginkan sesuatu, tapi kalau seandainya dia bisa dapat, alhamdulillah nggak dapat, ya sudah nggak ada apa-apa. Maka itu tidak diharap, bukan dikatakan sesuatu yang dicintai. Tetapi ketika seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang dicintai. Nah, sisi kolerasi apa yang kita bahas pada kajian kita dan kitab Da'wah Dawa, ketika seseorang menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka dia akan berusaha untuk mencintai kebaikan tadi. Dan dia akan mencari segala cara sebagai jalan agar kebaikan tersebut bisa dia dapatkan. Dan dia khawatir terluput dari kebaikan tersebut. Itu baru disebut dengan pengharapan. Yang ketiga, sa'ihu fi tahsini bihasbil imkan. Dia akan mencurahkan segala kemampuan, pikiran, tenaga, waktu yang dia miliki untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tersebut sebisa mungkin. Itu namanya pengharapan. Orang dia buka toko, dia berharap dengan toko yang dia buka dia bisa mendapatkan keuntungan. Sehingga ada kekhawatiran kalau tokonya gak laku. Nah, ketika muncul dalam diri seseorang ada keuntungan dan ada kemungkinan rugi, Nah, orang yang memang dia serius untuk menekuni pekerjaannya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin agar dia bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan. Dia akan menutup segala bentuk hal-hal yang akan bisa membuat dia rugi. Taip, itu hakikat daripada roja, hakikat dari pengharapan. Taip, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma raja'u la yuqarinu syai'un min dhalik, fa min babil amani, ar-raja' syai'un wal amani syai'un akhar. Fakulu rajin khaifun wasairu ala tariq idha khafa asra al sair mukhafat al fawat. Adapun roja yang tidak dikaitkan dengan sesuatu, ya, tidak ada usaha, tidak ada jalan untuk dia mendapatkan apa yang diangan-angankan, maka itu adalah babul amani. Dia berangan-angan, aman-aman nih masuk surga. Ya, tetapi tidak ada cara atau tidak ada jalan yang dia tempuh agar dia masuk surga. Dia ingin menjadi seorang dokter. Wah, enak ya jadi dokter spesialis, bisa membantu orang, bisa bantu orang, bisa mendapatkan uang yang banyak, demikian, demikian, demikian. Tetapi dia tidak ada usaha untuk melanjut menjalani pendidikan agar dia bisa jadi seorang dokter. Gak ada. Itu cuma angan-angan. Tetapi ar-roja adalah sesuatu keinginan yang disertai dengan usaha untuk mendapatkannya. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَوَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Barang siapa yang seseorang berharap untuk bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Ya, bertemu dengan Allah adalah sebuah kenikmatan yang besar, anugerah yang sangat agung, pemberian yang sangat mulia. Nah, pemberian yang sangat mulia ini, ya, itu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyamal, hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh, bukan hanya berpangku tangan, bukan hanya menunggu, bukan hanya sekedar usaha, tidak ada usaha, karena itu namanya angan-angan. Ar-raja syai'un wal amani syai'un akhar, maka pengharapan adalah satu hal dan angan-angan adalah hal yang lainnya. Fakulu rajin, ya, maka setiap seseorang yang dia, ya, berusaha, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka pasti dia akan ada rasa takut. Seperti seseorang yang berjalan di sebuah jalan, yang apabila dia merasakan takut dari perjalanannya tidak sampai kepada tujuannya, maka dia akan segera berjalan, dia cepat berjalan agar tidak hilang darinya kebaikan. Ya, maksud daripada ucapan Ibnu Qayyim ini, ketika seseorang mengharapkan surga Allah, mengharapkan bertemu dengan Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, maka dia akan terus berusaha semaksimal mungkin menjaga dirinya agar bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan. Iya, wa fi Jami' Tirmidzi, disebutkan dalam Jami' Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya, ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah bahwasannya silahnya Allah, barang dagang yang didagangkan oleh Allah ada sesuatu yang mahal, dan ketahuilah bahwasannya barang dagangan itu adalah surga. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita surga yang indah ini. Dan harganya bukan murah, harganya sesuatu yang mahal. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azabnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia beriman kepada Allah. Dengan cara apa? Dia berjihad dengan harta dan dirinya. Bukan hanya sekedar mengucapkan iman tanpa usaha. Bukan hanya mengucapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada sebab yang dengannya dia akan mendapatkan kecintaan dari keduanya. Wa man ta'ammala ahwal as-sahabati radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amali ghayatil khauf. Maka barang siapa yang seseorang mengikuti, mempelajari dari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ dia akan mendapatkan ghayatul amal. Dia akan mendapatkan para sahabat semangat semaksimal mungkin untuk mereka beramal. Dan mereka akan berusaha atau mereka akan memiliki rasa takut yang luar biasa. Tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Wa nahnu jama'na bain at-taqsir bal at-tafrid awal amal. Adapun kita mengumpulkan dua hal yang berbeda. Yang pertama kita malas-malasan dalam beribadah. Yang kemudian kita merasa aman. Ya saya ini gak mungkin lah gak masuk surga. Jaga sholat 5 waktu. Ya saya pakai cadar, saya pakai baju syar'i, saya pakai jenggot. Ah gak mungkin saya gak masuk surga. Ini kita. Kita mengucapkan saya gak mungkin gak masuk surga. Tapi bersama dengan itu ibadahnya juga jauh. Berbeda dengan sahabat Rasulullah. Ibadahnya kencang. Tapi rasa takut dan khawatirnya mereka tidak bisa mendapatkan rahmat dari Allah adalah juga hal yang sangat luar biasa. Disebutkan di sini, fahadha as-siddiq. Lihat apa yang terceritakan dari as-siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Syatun fi abdin mu'min." Bulu-bulu yang tumbuh di tubuhnya seorang mu'min. Kenapa beliau mengucapkan kalimat seperti ini? Karena aku tidak dihisab oleh Allah. Aku tidak ditanyai oleh Allah. Ya, karena aku adalah rambut yang ditanya manusia. Manusia yang ditanya. Sehingga kalau orang beriman yang masuk surga, aku akan menikmati suara Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, anta min alil jannah." قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون دعوة yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya. Yeah. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja, gak ada menyediakan mic, gak ada menyediakan apapun, gak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mampu, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insyaallah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, iya, engkau bisa berbicara yang makhluk lain, mereka tidak bisa berbicara sebagaimana berbicaranya manusia. Apakah itu engkau jadikan untuk menyebut nama Allah? Apakah engkau jadikan itu untuk berucap dengan ucapan yang baik? Apakah engkau jadikan itu untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang munkar? Ini dikhawatirkan oleh Abu Bakar Siddiq. Dalam keadaan para hadirin dan hadirat, tidak ada sesuatu yang terucap dari mulut Abu Bakar Siddiq kecuali sesuatu yang baik. Al-Quran, hadis Rasulullah, ucapan-ucapan yang menyejukkan yang keluar dari mulut Abu Bakar Siddiq. Tetapi bersama dengan itu beliau khawatir bahwasannya ini sesuai pertanggung jawaban di hadapan Allah. Sementara lisan kita jarang untuk membaca Quran. Lisan kita walaupun berzikir, terkadang zikirnya ada zikir yang lalai. Lisan kita terkadang banyak ghibahnya, banyak namimahnya, banyak fitnahnya. Kemudian kita tidak ada rasa takut dan khawatir sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang akan Allah minta pertanggungjawaban nanti kelak di akhirat. Wa hadza Umar qara'a surah Tur hatta idza balagha in adzab rabbika lawaqi'. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau membaca surat At-Tur, ketika sampai kepada ayat inna adzaba rabbika, sesungguhnya adzab rabb kamu itu pasti. Ketika beliau membaca ayat ini, maka washtadda buka'u hatta marada wa'adu, beliau menangis sampai derasnya tangisan beliau dan takutnya beliau kepada Allah, beliau sakit. Sampai-sampai orang-orang mendatangi menjenguk Umar bin Khattab. Kenapa disebut disini menjenguk? Ada sakit, orang sakit pilek. Kalau sakit pilek dijenguk gak oleh orang? Sakit pilek biasa, batuk-batuk biasa dijenguk gak? Kita akan menjenguk orang sakit ketika dia sakit parah. Dan Umar bin Khattab inilah yang menjadi sebab beliau sakit. Inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabb kamu itu pasti akan terjadi. Ini membuat beliau takut. Adapun kita subhanallah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita mendengar ayat tentang neraka. Kita mendengar ayat bagaimana pedihnya azab Allah. Tapi terkadang kita hanya bisa tertawa. Tidak ada rasa takut sedikit pun dari apa yang Allah ancam di dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak lain karena hati kita sedang sakit. Tidak lain karena kalbu kita sedang tidak sedang baik. وقد كان وكان يمر بالآية في ورده بالليلة فتخيفه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. Ya, sehingga ketika beliau melewat ayat-ayat tersebut, ya beliau tinggal di rumah beliau, memikirkan bagaimana saya, bagaimana engkau wahai Umar, ketika Allah akan mempertemukan engkau dengannya, ketika Allah akan bertanya kepadamu dari umur yang kau lewati, dari nikmat yang Allah berikan. Itu dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab, apa yang harus saya jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana fi wajhi khattan aswadan minal buka, dan di wajahnya beliau ada dua garis hitam, ya, dikarenakan banyaknya beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha Utsman bin Affan, itu juga Utsman bin Affan, kana idza waqafa 'ala al-qabri yabki hatta yaballa lihyatahu. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, idza waqafa 'ala al-qabr, kalau beliau berdiri di atas kuburan, di samping kuburan, beliau menangis sampai jenggot beliau itu basah. Derasnya tangisan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala law annani bainal jannati wan nar wa la adri ila ayyuhuma yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyuhuma asir. Kata Umar bin kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala ketika beliau berdiri di samping kuburan, kalau seandainya aku berada di antara surga dan neraka, dan aku tidak tahu mana di antara dua tempat tersebut yang akan aku masuk, ya, maka aku lebih memilih untuk menjadi pasir saja sebelum aku mengetahui kemana dua tempat itu akan aku masuki. Jadi gini, maksud ucapan Utsman terhadapkan dengan surga dan neraka. Baik, jadi diberikan pilihan. Pilihan yang pertama, engkau menjadi debu. Pilihan yang kedua adalah pilihan mana yang akan engkau masuki dan tuan tempat ini. Jadi kau bisa masuk surga, kau bisa masuk neraka, atau udah sekalian saja milih jadi debu. Kata beliau, saya lebih memilih jadi debu karena saya tidak tahu apakah saya akan bisa masuk surga Allah atau saya akan masuk dalam neraka. Padahal para hadirin dan hadirat, kita semua mengetahui bagaimana ibadahnya Utsman, bagaimana pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, yang malaikat Jibril saja itu malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul mengatakan Utsman rafiqi fil jannah. Utsman adalah sahabat saya di dalam surga. Tetapi ini yang keluar dari mulut beliau. Ini tidak lain, para hadirin, apa yang sedang kita bahas. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang diharapkan, dan ada rasa takut dan khawatir dia tidak bisa mendapatkan apa yang tersebut. Ini hakikat daripada roja itu sendiri. Kemudian begitu juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa buka'u wa khawfu kana yashtaddu khawfu min al-ithnatain. Tulul amal wa tibahul hawa. Qala fa amma tulul amal fayunsal akhirata. Wa amma tibahul hawa yasuddu anil haq, ala wa inna dunya qad wallat mudbiratan, wal akhiratu muqbilatun, likulli wahidatin banun, fakunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'il dunya, fa'inal yum amalun, wala hisabun, wa ghadan hisabun, wala amalun. Dengarkan apa yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa buka'uhu, khawfuhu, nangisnya beliau, dan takutnya beliau. Wa kana yashtaddu khawfu, dan hal yang paling beliau khawatirkan adalah dua hal. Yang pertama, panjangnya angan-angan beliau. Yang kedua, beliau mengikuti hawa nafsu. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang seseorang memiliki angan-angan yang panjang, maka akan melupakan dia dengan akhirat. Dan siapa yang seseorang mengikuti hawa nafsunya, maka akan menghalangi dia dari kebenaran. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, ala wa inna dunya, ketahuilah bahwasanya dunia itu ya datang dan pergi. Ya, dia telah berlalu dari kita dan sisa tersisa di depan kita sedikit. Adapun akhiratlah masa depan. Maka jadilah kalian, maka setiap orang itu ada akan ada pengikutnya. Ada pengikut dunia dan ada pengikut akhirat. Maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Dan jangan jadi kalianlah sebagai budak daripada budak dunia. Hari inilah hari untuk kita beramal tidak dihisab. Bisa saja seseorang berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, berbuat maksiat, dia masih mendapatkan rezeki. Dia masih mendapatkan nikmat. Dia masih mendapatkan beraneka ragam kemudahan. Dia akan dapatkan itu semuanya. Ya. Allah tidak menghadap dia. Tapi terkadang justru Allah semakin mempermudah untuk dia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ia dan bila. Tetapi ingat, kelak suatu hari kita akan berpindah ke alam akhirat. Alam itu cuma ada hisab. Apa yang kita lakukan di dunia ini. Adapun amal, kita tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hanya untuk mengucapkan satu kalimat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku beristighfar kepadamu ya Allah. Sudah tidak ada kesempatan. Ya, walaupun kita mengeluarkan air mata darah. Tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum semuanya itu terjadi. Sebelum semuanya itu kita lewati. Maka pergunakanlah waktu sebaik mungkin di dunia ini. Agar kita bisa beramal dengan amalan soleh. Dan mengumpulkan sebanyak mungkin kebaikan. Agar bisa membuat kita tersenyum ketika kita melihat amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi jembatan seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimakumullah, disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala wa anhu kana yaqul asma akha nafsi يوم القيامة أن يقال لي يا أبا درداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت. Sesuatu yang paling aku takuti kelak di yaumul qiyamah untuk diriku, bukan untuk si fulan, bukan untuk si alan, bukan untuk si fulana, bukan untuk si alana, tetapi kata beliau untuk diriku sendiri ketika dikatakan, ya Abu Darda, engkau telah mengetahui ilmu, engkau telah mengetahui halal dan haram, engkau telah mengetahui apa yang datang dari Allah. Apa yang telah kau amui, kau ketahui. Subhanallah. Padahal Abu Darda selaras antara amal beliau dengan ilmu beliau. Selaras antara ucapan beliau dengan perbuatan beliau. Tetapi kekhawatiran beliau sesuatu yang kita menganggap enteng hari ini. Sesuatu yang kita tidak menganggap besar hari ini. Mulut kita begitu manis berucap kalimat yang baik. Tapi hakikatnya kita jauh dari kebaikan. Mulut kita ini begitu pedas ketika berbicara dosa dan maksiat. Tetapi kita merupakan pelaku dosa dan maksiat sendiri. Tapi kita menganggap merasa kita akan selamat. Ini tidak lain para hadirin, saya ulang kembali. Hati kita sedang sakit. Kita bukan dalam keadaan terdepan. Begitu juga disebutkan dari Ibnu Abi Mulaika, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan 30 sahabatullah sallallahu alaihi wasifaq ala nafsi. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ma minhum ahadun yaqul innahu ala iman Jibril wa Mikail. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa imannya seperti imannya Jibril dan imannya Mikail. Mereka khawatir pada diri mereka dalam keadaan mereka telah mengumpulkan berjuta kebaikan. Begitu juga Bukhari rahimahullah dalam sahihnya menyebutkan, babul khawfil mu'min ayuh yahmat amaluhu wa wala yash'ar. Bab takutnya seorang mukmin ketika musnahnya amalannya, hancurnya amalannya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Ali bin Qayyim rahimahullah, awaqib al-ma'asi 'alal umamis sabiqah. Beliau memberikan nasihat tentang hukuman yang akan didapatkan atau hukuman yang telah didapatkan oleh umat-umat yang terdahulu dari maksiat yang dilakukan. Dan beliau membuat bab ini sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan yang telah kita bahas di awal pembahasan kita yang di awal adalah ya untuk menakut-nakuti seseorang ketika dia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ya, beliau akan menceritakan di sini bagaimana Allah menjadikan pelaku dosa dan maksiat itu dengan hukuman yang berat di dunia sebelum di akhirat. فَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الذُّنُوبَ وَالْمَعَاصِي تُسِرُّ وَلَا بُدَّ وَأَنَّ ضَرَرَهَا فِي الْقَلْبِ كَضَرَّ السُّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ. Dan untuk diketahui oleh setiap muslim dan setiap muslimah bahwasanya dosa dan maksiat ini sesuatu yang tadur akan memberikan mudarat. Pasti akan memberikan mudarat. Dan mudarat pada hati dari dosa dan maksiat yang dilakukan itu sama seperti ya kemudaratan racun pada badan. Ala ikhtilafi darajatiha fi darar. Tergantung dari berbedanya kemudaratan. Ada yang namanya racun anida ya, yang mungkin diminum langsung mati. Ada racun yang sifatnya seperti nikotin rokok, yang mungkin proses untuk menghancurkannya sedikit demi sedikit. Begitu juga dosa, begitu juga maksiat. Ada dosa-dosa dan maksiat yang terkadang bisa mematikan hatinya sekaligus. Dan ada dosa-dosa yang terkadang akan menghancurkan hatinya sedikit demi sedikit. Yang jelas, dia akan memberikan mudarat buat hati. Akan memberikan mudarat dalam kehidupannya. Wa fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababud dzunub wal ma'asi. Wa fid dunya wal akhirah syarrun wada'un. Apakah ada di dunia sesuatu yang lebih jelek ya dari penyakit yang lebih daripada dosa dan maksiat melakukan seseorang? Tidak ada. Ini penyakit yang paling berbahaya, yang menghancurkan dunia dan akhirat seseorang. Faman ladzi akhrajal abawain minal jannah darul ladzah wan na'im wal bahjah was surur ila daril alam wal ahza wal ahzani wal masa'ib. Apa yang membuat keluar kedua orang tua kita Adam dan Hawa dari surga, dari negeri yang penuh dengan dari tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan ke negeri yang penuh dengan kesakitan dan musibah dan kesedihan? Tidak lain kecuali adalah hal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man alladhi akhraja iblisa min malukatis samai wa taraduhu wa la'anahu wa masakha zahirahu wa batinahu faja'ala suratahu akbar suratin wa ashna'aha. Dan apa yang membuat keluarnya iblis dari kerajaan langit dan bumi? Dari kerajaan langit itu surga. Dan Allah mengusirnya dan Allah melaknatnya. Wa masakha zahirahu wa batinahu. Allah jadikan rupa zahirnya dan batinnya menjadi bentuk yang sangat jelek dan bentuk yang sangat menghinakan. Tidak lain para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan dosa, maksiat dan penentangan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ladzi gharaqa 'alal ardi kullahum hatta 'alal ma'u faqarru usul jibal rusul jabal wa man ladzi salata ar-rih 'ala qaumi 'adin hatta alfat hatta alqathum mauta 'ala wajhil ard ka'annahum a'zun nakhlin khaw wa damarat ma gharrat 'alayhim min diyarihim wa huruthihim wa zuru'ihim wa dawabihim hatta sarul 'ibratan lil umam ila yaumil qiyamah. Dan apa yang menjadi sebab ditenggelamkannya kaum Nuh? Dan apa yang menjadi sebab Allah hancurkan kaum 'Ad? Dan apa yang menjadi sebab Allah hancurkan kaum Samud? Tidak lain itu merupakan dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah telah menampakkan, dan di akhirat apa yang akan mereka rasakan lebih pedih dari apa yang mereka dapatkan di dunia ini. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya mohon maaf sekali ya, mungkin kajian kita persingkat di sampai jam sekarang mungkin kita buka sesi tanya jawab, ya, dan saya akan menjawab apa yang mampu saya jawab dari soal yang diajukan oleh teman-teman. Ya, barakallahu fikum, dan saya mohon maaf ya mungkin waktunya kita agak persingkat 15 menit. Ya Allah taala alam. So. Nah, ada pertanyaan di sini. Mungkin bisa ditulis lewat chat. Di sini ada soal, Ustaz, izin bertanya. Jika ada orang yang sudah dijelaskan kalau beribadah di kuburan itu syirik, tapi dia tetap beribadah di sana. Bagaimana sikap kita, Ustaz, misalnya dia meninggal, apakah kita tetap wajib sholatkan dia? Tapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami apa maksud dan tujuan beribadah di masjid, beribadah di kuburan. Karena tidak semua orang yang beribadah di kuburan dianggap syirik. Baik. Pertama, beribadah di kuburan itu bisa menjadi sunnah. Apa misalnya? Doa adalah bagian dari ibadah, betul atau tidak? Doa bagian dari ibadah. Kita mendoakan kebaikan untuk si mayit. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaAllah bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Semoga Allah memberikan penjagaan untukmu. Doa. Ini sunnah dari sunnah Rasul. Ada yang kedua, seseorang itu beribadah di masjid dan beribadah di kuburan. Dia sholat di kuburan. Tapi tujuannya dia misalnya berdoa di kuburan. Dia meminta sama Allah, dia mohon sama Allah. Allah lah yang tempat dia meminta dan Allah lah yang bisa menghilangkan kemudaratan darinya. Tetapi dia lakukan di kuburan karena hatinya lebih khusyuk. Ya karena dia lebih merasakan ketenangan di kuburan. Tapi dia meminta yang sama Allah. Makanya tidak ada. Ini tidak dianggap syirik, tapi ini hal yang terlarang dalam agama. Ya, maka dia masih seorang muslim. Yang ketiga, dia sujud ke kuburan. Memang kuburan yang dia tuju. Kuburan yang dia harapkan. Ya, maka inilah perbuatan syirik. Dia berdoa ke kuburan, meminta kepada kuburan, meminta berkahan kepada kuburan. Meminta dihilangkan kemudaratan kepada kuburan. Maka ini perbuatan yang syirik. Karena dia minta kepada mayit, yang mayit itu tidak bisa mendengar, tidak bisa mengijabahi apa yang dia minta. Ya. Nah, kalau seandainya dia sudah tegak kepadanya, dia yang jelas dan gamblang untuk menyolatinya. Allahu a'lam bishawab. Taib, ini bertanya Ustaz, mohon dijelaskan contoh-contoh termasuk perbuatan panjang angan-angan. Jazakallah khair. Di antara bentuk panjang angan-angan, seseorang dia jauh dari ibadah, dia jauh dari ketaatan, dan dia berpikir hidupnya itu masih sangat lama. Ya, wah, 40 tahun saya fokus dengan ibadah. Umur 40 tahun saya masih setiap kemarin. Ini saya masih 30 tahun, masih 10 tahun lagi. Ini panjang angan-angan. Dia berpikir 10 tahun lagi dia masih hidup. Kita sudah pernah nukilkan ucapan seorang salaf. Ketika dia diminta untuk berdiri, sholat, mengimami sholat duhur, dia mengatakan kalau seandainya saya berdiri di sholat duhur, saya tidak lagi menjadi imam di sholat asar. Kemudian kata salaf, ini terlalu panjang angan-anganmu. Kamu pikir kamu bisa hidup nanti sampai waktu asar. Faham ya? Apalagi 10 tahun yang akan datang. Iya, ini adalah bentuk dari angan-angan. Angan-angan yang amani. Atau apa cita-cita yang terlalu tinggi tetapi jauh daripada kebaikan. Jauh dari ketaatan. Itu mungkin yang antar contohnya. Bismillah Ustaz, izin bertanya apa yang dimaksud dengan ibu yang melahirkan tuannya. Para hadirin dan hadirat. Di dalam perbudakan ada seorang budak. Nah budak itu, budaknya bukan pembantu ya. Bedakan antara budak dengan pembantu. Di antara budak adalah orang kafir yang dia kalah perang. Yang kemudian wanitanya itu menjadi budaknya muslimin. Nah budak itu boleh disentuh. Faham? Boleh disetubuhi. Budak ya, bukan pembantu ya. Saya lagi kembali budak. Nah kemudian si tuannya ini berhubungan badan dengan budaknya. Nah lahirlah anak. Ya ibunya budak, bapaknya orang merdeka. Ya, nah sekarang para hadirin dan hadirat, siapa bapaknya anaknya ini? Anaknya adalah bapaknya, adalah tuannya tadi. Ya anaknya adalah tuan. Ya anaknya itu bukan budak, anaknya orang merdeka. Cuman ibunya yang budak. Bisa difahami? Melahirkan anak tuannya, pemilik budak tadi. Bisa difahami ya? Tepuluh alam. Nah, ada yang lain? Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi sebatas kemampuan yang saya ketahui. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Saya sekali lagi saya bilang saya minta mohon maaf ya kepada teman-teman semuanya, mungkin kajian hari ini agak singkat. Kebetulan saya lagi di luar kota. Baik, barakallahu fiik, mudah-mudahan yang sedikit mudah-mudahan lebih memberikan berkah kepada kehidupan kita dan tetap menjadi orang yang lebih baik, jadi seorang muslim yang baik, seorang muslimah yang baik, yang muslimah dan muslim yang mudah-mudahan akan mewarisi surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bisawab. Saya tutup. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.